Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan tak lupa juga kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita kepada kehidupan yang lebih mengarahkan kita kepada kehidupan, tidak hanya kehidupan duniawi tapi kepada kehidupan ukhrawi juga. Baiklah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan kembali mengudara di melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cinta ini. Mudah-mudahan dapat banyak kita mengambil manfaat dari siaran Radio Republik Indonesia yang kita cinta ini. Baiklah, kita akan mulai ayat 115 dari surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata atau watamat, kata tamat itu artinya adalah telah sempurna. Artinya juga menunjukkan bahwa Al-Quran mempunyai permulaan dan akhiran. Artinya juga apa yang dimaksud dengan kata sempurna ini? Maka maksudnya itu adalah kalimat Allah yang akan terwujud pada kemenangan Islam. Apa yang dimaksud kalimatullah di sini? Yaitu Al-Quran yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Rasul dan disampaikan kepada seluruh umat Islam atau seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Ketika Allah berfirman wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, ini adalah Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an itu sangat sempurna dan sangat-sangat tidak benar dan adil, dan tidak akan ada perubahan di dalamnya sebagaimana Allah katakan la mubaddila li kalimatihi. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita, janganlah engkau menjadi orang yang ragu terhadap Al-Quran itu. Jangan engkau mencari lagi bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling sempurna. Sebagaimana banyak sekali ayat-ayat yang Allah tekankan, seperti Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi janganlah kita merasakan ragu, karena ini juga sebagai obat untuk menjawab dari keraguan hati kita, dan juga khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali terjadi peristiwa pada masa sebelum Rasulullah, yaitu seperti kitab Zabur, kitab Taurat dan yang lainnya, itu banyak yang diselewengkan, bahkan terjadi perubahan. Atas dasar itulah Allah menurunkan Al-Qur'an dalam ayat surat Al-An'am ini adalah untuk menenteramkan jiwa Rasulullah supaya tidak menjadi pikiran lagi dan terfokuskan untuk mengembangkan misi dakwah Islam seluruh jagat alam ini dengan mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Udahlah, tak usah ragu lagi bahwasanya Al-Qur'an ini sudah sangat sempurna. Bagaimana sempurnanya? Benar di dalamnya. Kalau kita kaji makin bertambahlah keimanan kita, dan keadilan itu sudah nampak yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, karena Allah sudah menciptakan langit dan bumi itu adalah salah satu bentuk keadilan. Karena ketika Allah perintahkan kepada kita supaya kita melaksanakan ajaran syariat Islam tersebut, Allah sudah ciptakan fasilitas untuk manusia seluruhnya. Maka setelah Allah ciptakan seperti itu, maka Allah sudah menegaskan kepada kita pada ayat penutup itu, yaitu wahwas sami'ul 'alim. Artinya sebelum kita berbuat, apa yang kita perbuat itu Allah sudah mengetahuinya. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahuinya. Di sini sudah ada di studio Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Ardiansah yang akan menambahkan wawasan pada pertemuan kita kali ini. Iya, Ustadz Fajrul, kalau kita lihat di sini, wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurna kalimat Tuhanmu. Dan itu dinyatakan pada ayat yang hampir senada, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Tapi suatu hal yang menarik, Ustaz Fajrul dan Ustaz Ardiansah, bahwa pada waktu itu Al-Quran belum sempurna, masih ada turun ayat setelah ayat Al-An'am ini, dan masih ada turun ayat setelah surah Al-Ma'idah ayat 3 ini. Jadi apa ini maksud dengan sempurna agamamu dan kucukupkan nikmatmu kepadamu nikmatku? Apa maksudnya itu, Ustaz Fajrul? Iya. Di sini, atau Ustaz Ardiansah? Iya, Ustaz Ardiansah. Iya. Kalau kita melihat memang seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kalimatullah sudah sempurna dalam artian tidak ada lagi hal-hal yang prinsip yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan hukum, hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan tauhid itu sudah dapat dikatakan 99% selesai. Kita ketahui bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, dalam qaul yang rajih, pendapat yang dirajihkan para ulama, itu bukan ayat yang terakhir. Karena ada ayat yang setelah itu turun, ya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya. Tetapi kalau kita lihat kepada ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, ini ayat yang menunjukkan kepada mengingat kepada kematian, mengingat kepada yaumul akhir. Artinya tidak ada lagi sesuatu hal yang begitu penting, yang esensi, yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain tetapi disebutkan di situ. Ini satu hal. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat di situ dalam artian Allah ridhoi Islam itu sebagai agama satu-satunya dan sebagai muhaimin terhadap syariat-syariat sebelumnya, sebagai penutup, sebagai penghapus terhadap syariat-syariat yang sebelumnya. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah sekiranya Nabi Musa hidup saat sekarang ini, maka tidaklah pantas bagi dirinya kecuali mengikuti syariatku. Ya. Begitu juga kalau hidup Nabi Isa pada masa itu, maka tidaklah sepantasnya dia hidup kecuali mengikuti syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau saya lihat yang agak berbeda, bahwa memang turunnya surah Al-Maidah ayat 3 ini itu 40 hari sebelum kematian, sementara wattaqu yauman itu 9 hari sebelum kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara 40 hari menuju ke 9 hari itu masih ada ayat-ayat hukum. Bahkan kata Dr. Sahad, penulis Muqaddimah fi Ulumil Quran yang di pelajari di Universitas Al-Azhar Mesir, dia mengatakan pada waktu rentang waktu sekitar 30 hari ini masih turun ayat tentang pelarangan riba. Di akhir-akhir surah Al-Baqarah itu semua turun di akhir. Masih turun ayat tentang simpan pinjam dan masih turun ayat tentang infak. Nah, jadi kembali kita mempertanyakan apa yang mana sempurna di sini. Boleh jadi kalau menurut saya, masih menurut saya, bukan menurut ulama, sempurnanya Al-Quran di sini bahwa Al-Quran itu telah tercatat jauh sebelum dia diturunkan. Dia telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi apakah ketika ada suatu peristiwa event di muka bumi ini baru turun yang namanya Asbabun Nuzul? Kalau tidak ada event dia tidak turun? Tidak. Semua Al-Quran telah tertulis jauh-jauh hari di Lauhil Mahfuz sebelum peristiwa itu ada. Jadi apa yang terjadi di Mekah dan di Madinah itu menyesuaikan dengan apa yang turun, apa yang Allah rekam di Lauhil Mahfuz tadi. Jadi Al-Quran itu sudah 30 juz, kalau misalnya boleh dikatakan dia 30 juz, walaupun istilah 30 juz itu diakhirkan, itu telah ada baru kemudian turun secara tadarruj tadi. Jadi walaupun dia turun secara tadarruj, tetap saja dikatakan Al-Quran. Walaupun satu ayat dikatakan Al-Quran. Jadi sempurna ini sempurna yang mana? Boleh jadi sempurna yang di Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam. Iya. Mungkin juga kalau kita tambah secara kajian umum, al-yawma akmaltu ini adalah bahwasanya Rasulullah sudah mengantarkan kaum muslimin dengan berbagai peperangan, telah disempurnakan semuanya beberapa kesalahan dan kekeliruan, baik itu Allah menegur dengan wahyunya, Allah memberikan suatu ajaran aturan dengan wahyu dan dijelaskan lagi dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada saat ayat Al-Quran itu turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, gitu kan? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan seluruhnya begitu, walaupun masih ada nanti ayat-ayat untuk apanya itu, tapi secara kita kalau mengkaji dengan nikmat itu sudah Allah hantarkan seluruhnya dengan dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang sahabat yang menangis ketika turun ayat ini, maka ditanya, kenapa engkau menangis padahal Allah sudah menyempurnakan seluruh nikmat itu, tapi sahabat itu mengatakan ini sudah akan dekat ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai keterangan-keterangan. Iya, kalau kita melihat juga bahwa kalau saya melihat periode Madinah itu di awal-awal daripada periode Madinah itu kita melihat banyak sekali ayat-ayat hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dilihat di sini kata-kata, kembali kita kepada ayat yang kita kaji pada hari ini, yaitu ayat 115 dari surah Al-An'am, kata-kata wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla di sini menegaskan kembali bahwa anzala ilaikumul kitaba mufassala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab itu secara terperinci, maka sempurnalah sudah kalimat Allah yaitu Al-Qur'an, dan dia adalah suatu kebenaran dan adalah yang membawa kepada keadilan. Jadi sebenarnya sesuatu itu menjadi sempurna bukanlah karena semua komponennya sudah ada di dalamnya, tetapi dapat dikatakan sempurna apabila dia sudah mendekati sesuatu kelengkapan daripada apa yang ada di yang dibutuhkan di situ. Nah, kalau kita melihat kepada diskusi kita tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu memang di akhir daripada hayat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka daripada itulah kesempurnaan daripada agama Islam dan kesempurnaan Al-Quran ketika itu memang menjadi sesuatu hal yang dapat dikatakan sudah mendekati. Dan di situ pula lah kita melihat bahwa banyak para sahabat ketika itu menyadari bahwa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan berakhir, artinya dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Iya, kalau saya lihat juga tentang surah Al-Maidah ayat 3 terkait dengan surah Al-An'am ayat 115 ini, bahwa rupanya ada suatu hal yang mungkin kita sering melupakan, bahwa rupanya agama itu adalah suatu nikmat yang besar. Maka disebutkan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Jadi maksudnya sini nikmat itu adalah nikmat kembali kepada agama. Dan ditambah lagi nikmat itu tidak saja karena ada nikmat, tapi kalau tidak diridhoi untuk apa gitu. Dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Jadi di sini suatu gambaran yang menarik bagi para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa ketika kita berislam, sebenarnya Islam itu adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Dan ketika kita telah menganut agama Islam ini, sebenarnya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga merupakan suatu hal yang luar biasa. Karena apa? Karena kata Nabi, karena kata Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga, "Wahai penduduk surga, ada yang kurang?" kata Allah kepada penduduk surga, "Ya Allah, apa lagi yang kurang? Semuanya sudah terpenuhi." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Sekarang aku akan tambah lagi." Apa tambahan itu? "Aku ridho kepada kalian, dan itu merupakan nikmat yang tiada tara." Iya, sangat bagus sekali. Dan perlu kita garis bawahi di sini dalam pertemuan ini, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 21, Allah berfirman, "La aghlibanna ana wa rusuli." Artinya, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Janji Allah itu terbukti. dan bukan suatu dusta. Itulah yang perlu kita yakini di dalam hidup kita. Karena ketika Allah berkata atau berfirman watamat kalimatu rabbika sidqa wa adla, telah datang sesuai dengan apa yang dikatakan Allah, janjinya sesuai dengan apa yang sudah dikatakan Allah, selalu selaras dengan apa yang diucapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berlaku adil terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan adanya pahala dan dosa. Maka itulah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tambah keyakinan kita dalam pertemuan ini, dan kita tidak menjadi orang yang ragu-ragu lagi terhadap janji Allah dengan apa yang Allah turunkan Al-Quran sebagai metodologi kehidupan kita untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dapat menjadi menambah keyakinan kita. Kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.